Doa sebelum tidur. Udah waktunya tidur nih, Sali udah ngantuk. Kata Nabi, tidur jangan terlalu malam dan bangun jangan kesiangan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Adab sebelum tidur. Membaca doa sebelum tidur. Tidur terpisah dari ayah dan ibu atau saudaramu. Anak pintar harus berani tidur sendiri loh. Jika bermimpi buruk, bacalah ta'awuz. Dan jika bermimpi baik, bacalah hamdalah. Gosoklah gigi dan cucilah kaki sebelum tidur. Biasakan tidur jangan terlalu malam dan bangun jangan kesiangan. Pakailah baju tidur agar tidurmu bisa lebih